Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Puji syukur kita kepanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pertemuan sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita juga bisa berkumpul kembali di masjid ini dalam rangka melanjutkan kembali talabatul ilm, menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shamad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih pada bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan Iyadatul Mardha, menjenguk orang yang sakit. Dan terakhir kita ambil dua hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullah dari bab ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Abu Hurairah yaitu hadis qudsi. Naam, yang mana di dalam hadis tersebut di antaranya adalah menerangkan tentang keutamaan iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hambanya, "Mengapa engkau tidak mau memberikan makan kepadaku? Mengapa engkau tidak mau memberikan minum kepadaku? Dan juga mengapa engkau tidak mau menjenguk diriku ketika aku sakit?" Hamba yang ditanya dengan pertanyaan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala tentu merasa heran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meminta makan, meminta minum dan minta dijenguk? Namun dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada hambanya. Namun akan tapi hambalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam hadis tersebut, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, bahwasannya perkara-perkara tadi, al-it'am, kemudian meminta minum, demikian juga menjenguk orang sakit, itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka hasan, memberikan motivasi, dorongan dan semangat kepada hamba-hambanya ketika di sana ada seorang hamba yang meminta makan, meminta minum atau yang sedang sakit, maka hendaknya kita bersemangat untuk memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, memberikan minum kepada hamba yang membutuhkan, dan juga menjenguk orang yang atau saudara kita yang sedang sakit. Karena ketika kita memberi makan, memberi minum atau menjenguk orang yang sakit, maka Allah Subhanahu wa taala ada di sana. Maknanya engkau akan mendapatkan pahala tersebut ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang langsung akan memberikan pahala kepada hamba yang mau melakukan amalan-amalan tadi. Dan hadis yang kedua yaitu hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala yang akan kita ambil syarah atau penjelasannya dari Asy-Syarih rahimahullahu taala. Dan kita lanjutkan penjelasan Asy-Syarih rahimahullah. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, wal hadithu tsani an Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, udul marida wattabi'ul janaiz tudzakkirukumul akhirah. Hadis yang kedua yaitu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, udu al marid, jenguklah orang yang sakit, wattabi'ul janaiz, dan iringilah jenazah. Mengiringi jenazah tentu masuk di dalamnya 6, memandikannya, mengkafaninya, mengurusi jenazah, menggali kuburnya, mensolatinya, dan mengantarkannya ke kuburan. Itu semua kata Nabi alaihissalatu wassalam, tudzakkirukumul akhirah, akan mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Perintah dari Nabi alaihissalatu wassalam kepada umatnya untuk melakukan dua amalan ini, yaitu iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, wattibaul janaiz, dan mengiringi jenazah. Karena kata Nabi alaihissalatu wassalam, dua amalan mulia tersebut akan mengingatkan kalian kepada kampung akhirat, bahwasanya kalian akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, wa hadzal haditsu jaa fihi bayanul hukmi makrunan bi illatihi. Hadis ini datang padanya penjelasan hukum disertai dengan sebabnya. Apa hukumnya? Al-hukmu at-targhibu fi iyadatil mardha la ala sabilil wujub wa innama ala sabilil istihbab. Hukum yang dijelaskan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ini adalah at-targhib, adanya anjuran, dorongan atau motivasi untuk iyadatul mardha, menjenguk orang-orang yang sakit. Hukumnya adalah bukan wajib, hanya saja hukumnya adalah istihbab. Hukumnya adalah sunnah, disunnahkan untuk menjenguk orang yang sakit. Yustahabbu lil muslimi ay ya'uda akhahul muslim wa hiya min al huquqil mashru'ah ala sabilin nadab la ala sabilil wujub. Itu dimaksudkan di sini adalah yustahabbu lil muslim, disunahkan bagi seorang muslim untuk dia menjenguk saudaranya sesama muslim yang sedang sakit. Dan ini termasuk dari hak yang disyariatkan, dan hukumnya adalah sunnah. Salah satu dari hak sesama muslim. Ketika dia sakit hendaknya dijenguk. Ketika mengucapkan salam dijawab salamnya. Ketika dia bersin mengucapkan alhamdulillah, doakan kepadanya rahamukallah. Ketika mengundang, penuhi undangannya. Ini termasuk dari hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Dan hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Qala ittiba'ul janaiz fardu kifayah idza qama bihi ba'dun nasi saqatal ismu 'anil baqin wa idza tabi'al muslimul janazah kasabal ajr kama warada fil hadis anin nabi sallallahu alaihi wasallam manahu qala man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha farahu qirat wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratan. Adapun amalan yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, yaitu ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Ini hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah, yaitu ketika telah melaksanakannya sebagian manusia, maka gugur dosa dari yang lainnya. Tentunya ketika mencukupi sebagian yang tersebut, yang melakukan dari amalan tadi, mengurusi jenazah. Sebagian manusia sudah mengurusi jenazah dari memandikan sampai menguburkannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Ini fardu kifayah. Dan apabila seorang muslim mengiringi jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang terdapat di dalam hadis, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang dia menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, maka dia akan mendapatkan pahala dua qirat. Apa itu qirat? Wal qiratu kal jabalil azim. Dan satu qirat itu seperti sebuah gunung yang besar. Pahala yang sangat agung, pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Nabi SAW bagi seorang muslim yang dia mau mengiringi jenazah saudaranya, yang dia mau mengantarkan, mengurusi jenazah saudaranya yang telah meninggal dunia. Maka kata Nabi SAW, yang dia mengiringi sampai disolatkan, dia mendapatkan pahala satu qirat. dan yang mengiringi dan mengikuti sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan pahala dua qirat, dua gunung yang besar dari pahala yang agung. Hatta qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sampai-sampai sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan, laqad farratna fi qararita katsira, sungguh kita telah menyanyiakan pada qirat-qirat yang sangat banyak. Naam, karena terkadang terluputkan dari beliau radhiyallahu ta'ala tidak bisa menyaksikan naam jenazah saudaranya, jenazah muslim yang sangat banyak, maka dengan itu beliau merasa telah terluputkan darinya pahala yang sangat banyak qararit qirat dari yang pahala yang telah dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yakni annahum lam yashhadu ba'dal janaiz, yaitu sebagian mereka nam tidak menyaksikan dari sebagian jenazah yang dikuburkan. Qala fattiba'ul janaiz fihi fa'idatun 'azimah wa kasbu ajrin 'azim wa kasbu ajrin katsir, maka mengiringi jenazah terdapat di dalamnya faedah yang sangat besar dan juga akan mendatangkan pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Wal fa'idatus tsaniyah, dan faedah yang kedua ketika seorang mau mengiringi jenazah saudaranya, mengurusi jenazah saudaranya yang telah meninggal dunia, itu akan tudzakirul akhirah, akan mengingatkan kita kepada negeri akhirat, tempat kembali semua manusia. Idza nazarta ila al-lahdi wa wudi'a al-janazatu fi, arafta anna hadha masiruk, fala tadri aqribul ajali am ba'id, wal muhim al-maqtu'u bihi indaka bi anna yawman ma anta satakunu mithla hadhihi al-janazah, fatatadzakkar al-akhirah fata'malu laha. Kata beliau rahimahullahu taala, faedah yang sangat besar dari amalan mengiringi jenazah, bagaimana bisa dia mengingatkan seorang hamba itu dengan negeri akhiratnya, yaitu ketika engkau melihat al-lahad, bentuk kuburan yang bentuknya lahad, kemudian engkau juga melihat jenazah diletakkan di dalamnya, maka engkau akan yakin itu adalah tempat kembalimu nanti. Namun engkau tidak tahu apakah ajalmu itu dekat atau jauh. Al-muhim, dan perkara yang terpenting, al-maktu, dan perkara yang pasti, tidak ada keraguan padanya, naam, di sisimu, bi'anna yauman ma'anta satakunu misla hadihil janazah, bahwasannya pada suatu hari nanti, pada suatu saat nanti, pasti dan pasti engkau akan menjadi semisal dengan jenazah ini, sehingga engkau bisa ingat dengan negeri akhirat, kemudian engkau akan beramal untuk negeri akhirat tersebut, akan mengambil bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Mengapa kita harus beramal, harus memperbanyak amalan saleh? Qala al-amalu alladhi yunisuka fi qabrik wa yazulu bihil wahsyah min salihil amal aqwal wa af'alun batinah wa zahirah, li'annahu sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yadba'ul mayyita salasa fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mengapa kita harus beramal? Seorang hamba harus mempersiapkan dirinya untuk pulang kampung ke negeri akhirat, karena sungguhnya amalan itulah yang akan menemani dirimu di kuburmu dan akan menghilangkan kengerian yang ada di dalam kubur. Naam, min salihil amal, yang mana yang bisa menghilangkan kengerian di dalam kubur itu tentunya adalah hanyalah amalan saleh, baik amalan saleh yang bentuknya perbuatan atau ucapan yang zahir maupun yang batin, karena sungguh telah tetap dari Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yatba'ul mayyita salasah, yang akan mengikuti mayit ke kuburnya itu ada berapa? Ada tiga perkara. Fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahid, yang mana dari tiga perkara yang mengikutinya, akan kembali dua perkara, dan akan menetap bersamanya satu perkara. Yatbahu ahluhu wa maluhu wa amaluh, akan mengikutinya, yaitu keluarganya, mengantarkan jenazahnya ke kuburan, hartanya, demikian pula amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluh, adapun keluarganya dan hartanya itu akan kembali, naam, tidak akan bersamanya di kuburan, wa yabqa amaluh, yang menetap hanyalah amalan-amalan yang sebelumnya telah dia kerjakan semasa hidupnya. Qala wa haqqan inna hadzal hadis fihi wujubul hirs ala shalihil amal li'anna al-amala in kana shalihan anasa sahibah wa zala wahsyatah wa sabbatahu Allah wa laqqanahu al-hujjah. Dan haqqan, perkara yang benar, perkara yang pasti, bahwasanya hadis ini di dalamnya terdapat faedah tentang wajibnya untuk bersemangat mengamalkan amalan-amalan saleh, semangat mengamalkan amalan-amalan ketaatan, karena amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketika itu adalah amalan yang saleh, amalan yang baik, itu akan menemani pelakunya di dalam kuburnya dan juga akan menghilangkan kengerian, kesepian di dalam kuburnya. Wa sabbatahu Allahu wa laqanahu al-hujjah, demikian pula amalan saleh tersebut yang akan mengokohkan dirinya di alam kubur dan akan mentalkin dirinya al-hujjah, naam, yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di alam kubur, ketika di alam barzakh di liang kuburnya, dia butuh teman, dia butuh sesuatu yang bisa mengokohkannya, menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Naam, man rabbuk, man nabiyuk wa madinuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ketika sebelumnya dia melakukan amalan soleh, tentu dia memiliki kekokohan, memiliki kemantapan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar wa nakir. Akan tapi sebaliknya, kata beliau rahimahullah, wa in kana al-amalu sayyi'an fa innahu yuhishuhu wa in daidin yu'adzabu wa yashtaddu adzabu bisababi amalihi sayyi' kama warada dzalika fin nusus hatta walau kana min jumlatil muslimin wa qad taraka shalah wa tasaqala ra'suhu anha wa athara 'alaiha dunya wa hawa nafsihi min ta'alluqil qulubi bil al'ab. Kebalikannya, ketika amalan yang dilakukan semasa hidupnya di dunia itu adalah amalan-amalan yang jelek, amalan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan mungkar, maka itu pasti akan memberikan kengerian dirinya di alam kubur, dan ketika itu dia pasti akan diazab di alam kuburnya dan akan berat azabnya dengan sebab amalan-amalan jeleknya tadi, sebagaimana yang terdapat di dalam dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah, meskipun dia termasuk dari kalangan kaum muslimin. Naam, kaum muslimin, dia termasuk dari kalangan kaum muslimin, akan tapi amalan yang dia lakukan itu jelek, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dia sebelumnya sering meninggalkan sholat, tasaqala anha ra'suhu anha, naam, bermalas-malasan ketika melakukan sholat, lebih mementingkan perkara dunianya daripada akhiratnya, lebih mementingkan hawa nafsunya, naam, dari keterkaitan hatinya dengan al-al'ab, permainan-permainan, sesuatu yang melalaikan. Naam, dicontohkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala tentang apa yang sedang terjadi di zaman ini, karena beliau belum lama meninggal dunia sehingga tahu apa dari kerusakan yang terjadi di zaman sekarang yang kita hidup di dalamnya. Beliau mencontohkan la siyama al-al'ab allati fashat fi hadzal zaman wastaghraqat sa'atal laili wan nahar kal uqufi 'alal fada'iyat wa mushahadatir raqasati wat tamthiliyat wa asya'a munkarat. Terlebih permainan-permainan yang telah tersebar di zaman ini, naam, yang sudah menghabiskan waktu yang banyak dari siang dan malam, kebanyakan manusia terjatuh di dalam permainan-permainan ini, habis waktunya menyaksikan permainan-permainan yang tersebar di tengah-tengah manusia di zaman ini. Contohnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, kal uqufi alal fadaiyat, seperti uquf, iktikaf, berdiam diri. Maksudnya dia berlama-lama. 6. Menonton televisi, musyahadatul raqisat wa tamthiliyat, menyaksikan tarian-tarian, demikian pula film-film, drama atau sandiwara yang ada di televisi atau yang ada di internet atau yang lainnya dari perkara-perkara yang mungkar. Mimman mata wa huwa ala hadhil hal mata bisu'il khatimah, maka barang siapa yang dia meninggal di atas keadaan ini semua, habis waktunya ketika dia hidup di dunia menyaksikan perkara-perkara yang membuang-buang waktu, bahkan yang disaksikan adalah perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, habis waktunya di hadapan itu semua, kata beliau rahimahullah ta'ala, barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan demikian, maka sungguh dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Qala li'anna husnal khatimati yu'raf bi husnil amal wa su'ul khatimati yu'raf bi su'il amal. Karena yang namanya husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, itu tentu diketahui dengan amalan-amalan yang baik pula. Dan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek dari seorang hamba, itu tentunya diketahui dengan amalan-amalan yang jelek pula. Fal wajibu 'alal muslimina wal muslimat ayuhadziru hawan nufusi fil batil wa yabtaidu an hadhil mar'iyatil lati tusidul qulub wa tughdibu 'allamal ghuyub wa takunu hasratan wa nadamah 'alal insani idza nazala fil qubur wa yaumal ba'si wan nusyur. Maka yang wajib, kata beliau rahimahullahu ta'ala, setelah beliau menerangkan kerusakan dan kejelekan dari ini semua, yang wajib apa? Yang wajib adalah bagi kaum muslimin seluruhnya, baik yang laki-laki maupun perempuan, untuk berhati-hati dan dari hawa nafsunya, supaya tidak terjatuh di dalam kebatilan. Dan hendaknya juga dia wajib untuk menjauhkan dirinya dari tontonan-tontonan ini yang telah merusak hati dan memberikan atau mendatangkan murkanya Allahul Ghuyub, Zat yang Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib, yaitu murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai 6, jangan sampai itu semua menjadi hasratan wa nadamah, menjadi 6 penyesalan dan kesengsaraan bagi seseorang ketika dia telah diletakkan di dalam kuburnya dan dia telah dibangkitkan di hari kebangkitan dan dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa laqad butliya biha katsirun minan nas fada'at minhum salawatuhum wa da'at minhum wadha'ifun nahari wal lail li'anna alladhi yasharu al-laila kullahu la yutiqu an yakuma fin nahari bi amal fatajiduhu in kana fi amalin wajib salaka masalikal hiyal wattala'u fil amal wa idha'atil amal wallahu sa'iluhu. Kemudian beliau lanjut kembali menjelaskan tentang kerusakan-kerusakan dari perkara-perkara itu semua. Nah, bahkan kerusakan dari menonton permainan-permainan tadi, televisi yang isinya adalah kemungkaran semua, itu tidak hanya berdampak pada akhiratnya, bahkan urusan dunianya, pekerjaannya pun akan hancur. Kata beliau rahimahullah, "Nam walaqad tuliya biha katsirun minan nas, dan sungguh telah menimpa perkara-perkara itu kebanyakan dari kalangan manusia. Fada'at minhum salawatuhum, terluputkan dari mereka salat-salat mereka, dan juga tersia-siakan dari mereka wadha'iful laili wan nahar, pekerjaan-pekerjaan mereka baik di siang maupun malam hari." Kita punya kewajiban bekerja, menafkahi keluarga. Nam, kebanyakan manusia ketika dia telah tersibukkan dengan perkara-perkara yang mungkar tadi, maka pekerjaannya itu akan terbengkalai. Qala li'anna alladhi yasharul laila kullah, Karena sesungguhnya orang yang begadang di malam hari, semalam suntuk dia melek, semalam suntuk dia duduk di hadapan televisi, di hadapan HP-nya atau internetnya, la yutiku ayaku mafin nahari bi'amal. Dia tidak akan sanggup, tidak akan bisa untuk mengerjakan pekerjaannya di siang hari. Fatajiduhu in kana fi amalin wajib, maka kau akan mendapati dirinya ketika dia nam dihadapkan dengan pekerjaan yang wajib yang dia harus lakukan. Salaka masalikal hiyar wa ta'al wa tala'u fil amal. Dia akan menempuh cara-cara al-hiyal, cari-cari cara supaya bisa mengakali amalannya. Wa tala'u, bisa bermain-main dengan amalannya. Idha'atul amal, dia akan menyanyiakan pekerjaannya yang seharusnya dilakukan dengan penuh. Dia kerjakan karena badannya capek, matanya ngantuk, mungkin dia kerjakan dengan hanya sebagiannya, atau dia kerjakan dengan malas-malasan, atau dia hanya mengisi absen tanpa melakukan pekerjaannya. Qala wallahu sa'iluh, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya. Sawa'un kana muwazzafan idariyan au muwazzafan fanniyan au ajiran ma'a musta'jirin fil amalil khas awil am. Disebutkan contohnya oleh beliau rahimahullahu ta'ala, sama saja apakah dia itu sebagai pegawai kantoran, pegawai eksekutif, atau muwazzafan fanniyan, atau dia sebagai pegawai teknik, au ajiran ma'a musta'jirin fil amal, atau dia sebagai karyawan, sebagai buruh bangunan, nam di amalan-amalan yang khusus atau amalan-amalan yang umum, idza lam yuwaffi bi amalihi 'alal wajhi shahih wa illa fahuwa kha'inun fil amal. Jika dia tidak mampu mengerjakan amalannya dengan caranya yang benar, sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, sesuai dengan perjanjian dari pekerjaannya yang telah disepakati, nam ketika dia tidak mampu mengerjakan pekerjaan itu dengan baik, maka dia adalah kha'in fil amal, adalah orang yang telah berkhianat di dalam pekerjaannya. Nam, dia tidak mampu, tidak bisa menyelesaikan kewajibannya, tidak bisa mengerjakan pekerjaannya, baik di kantornya, di kebunnya, di bangunannya, atau apapun itu bentuk pekerjaannya, karena dia telah menghabiskan malamnya dengan begadang. Qala wallazi yasharu 'alal fadaiyati la yutiqu ay yajma'a bainal laili wan nahari mustaiqidan wa mutanabbihan wa qa'iman bil a'mal. Hadza ma 'ada ma yahmiluhu minal ismi fil musyahadah. Maka orang yang telah bergadang di hadapan televisi atau yang semisalnya, tentu dia tidak akan mampu mengumpulkan antara siang dan malam dalam keadaan mustaiqidan wa mutanabbihan wa qa'iman bil a'mal. Mengumpulkan siang dan malam terus menerus siaga, melek matanya, fokus konsentrasi, nam qa'iman bin a'mal, mengerjakan amalan dengan semestinya, itu pasti tidak akan mampu. Karena tubuh manusia, fisik seorang hamba itu ada batasannya, dia butuh istirahat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wal laila libasa, Allah jadikan malam itu untuk selimut, untuk beristirahat di malam hari. Wa adama adama yahmiluhu minal ismi fil musyahadah. Ini selain dari apa yang telah dia tanggung dari dosa dia menonton dari tontonan-tontonan yang demikian. Nah, ini kerusakannya. Kerusakan dunianya hancur, amalan pekerjaannya terbengkalai, ditambah dia sudah nam mendapatkan dosa karena apa yang telah dia saksikan dari perkara-perkara yang mungkar, wal iyadzu billah. Qala fal yanzuril insanu madza yushahid, madza yushahid, ayushahidu nafi'an lahu fi dinihi wa dunyah, ayushahidu dharan, wa yughamiru fil umuri mughamarah, wa yajazifu fiha mujazafah, fahadza fi'lul hamqa la fi'lul uqala. Maka hendaknya seorang itu memperhatikan, melihat apa yang dia tonton, apakah dia menyaksikan perkara-perkara yang bermanfaat untuk dunianya dan juga untuk perkara akhiratnya, atau kebalikannya dia malah menyaksikan perkara-perkara yang memudaratkan dirinya. Wa yughamiru fil umuri mughamarah wa yajazifu fiha mujazafah. Naam, dia melakukan naam kacauan, melakukan perkara-perkara yang seharusnya tidak dia lakukan. Fa hadza fi'lul hamqa, maka hakikatnya ini semua adalah amalan atau pekerjaannya orang-orang yang bodoh, bukan pekerjaannya orang-orang yang memiliki akal. Qala fa wajibun 'alal muslimina fi kulli makanin an yatanabbahu li anfusihim fal ajalu qarib wal qabru awwalu manazilil akhirah. Maka wajib bagi kaum muslimin seluruhnya, nam terlebih kita sebagai salafiyun dan juga terlebih thalabatul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu, untuk dimanapun mereka berada, ayyatanabbahu li anfusihim, untuk mereka perhatian dengan diri-diri mereka, nam untuk memiliki semangat di dalam amalan saleh, betul-betul menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram, nam dan juga menjaga dirinya dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat sedikit pun, baik untuk dunianya maupun akhiratnya. Karena ajal itu adalah sangat dekat, dan kubur, al-qabr, kuburan itu adalah awwalu manazil akhirah, tempat persinggahan yang pertama dari negeri akhirat. In najaha fihi sahibuhu fahuwa najah, mustamirun yattasilu ba'duhu bi ba'd, wa in saqata wal iyadzu billah bi su'i amalihi alladhi aslafahu fa inna ma ba'dahu yakunu ashaddu itsma. Karena kata beliau rahimahullahu taala, al-qabr, kuburan, atau yang disebut dengan alam barzakh. Karena alam ada berapa? Ada tiga. Alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Naam, wal-qabr dan kuburan itu adalah tempat persinggahan yang pertama dari negeri akhirat. Ketika seorang hamba dia selamat di alam kuburnya, dia mendapatkan kenikmatan, dia bisa tenang di alam kuburnya, tidak mendapatkan kengerian, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang mustamir, terus-menerus, dan itu akan bersambung sebagiannya dengan sebagian yang lain. Akan tapi kebalikannya, insaqata, ketika dia terjatuh, wal iazubillah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala tempat memohon perlindungan, dia terjatuh karena sebab amalannya yang jelek, amalan sendiri yang telah dia lakukan ketika di dunia. Naam, fa innama ba'dahu yakunu ashaddu itsma, maka sungguhnya apa yang ada setelahnya, apa yang akan dia hadapi berikutnya, itu sungguh sangat-sangat besar lagi dosa dan keadaannya. Wa min thamma ashadda uqubah wal iyadzu billah wa ashadda harajan walillahil amru min qabl wa min ba'd. Dan dari sanalah naam uqubah atau hukumannya itu akan semakin berat, dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala tempat memohon perlindungan, dan keadaannya tentu akan semakin memberatkan dirinya dan mengerikan, dan hanya milik Allah lah naam perkara baik dari sebelum dan setelahnya. Naam, ini faedah yang sangat besar yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala, yang sesuai dengan keadaan di zaman sekarang, keadaan yang sekarang kita sedang berada di dalamnya. Nah, adapun hadis yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.